Tresno, Helen kangen rinduku, nalikani nyawa fotomu, sing tak simpen ning jero hatiku. Saya nambah apa kangen atiku. Nadyan atau jarak siramu rapakal nyuto gede tresnoku. Nanging apa nahan ingin ketemu, mergo sing tak bisa mung nyawang fotomu. Sing tak bisa.